Bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana status seorang anak yang terlahir dari orang tua yang kedua orang tuanya adalah saudara sesusuan, dan apabila keduanya sudah dipisah dan salah satunya meninggal, apakah anak tersebut mendapatkan hak waris? Jazakallahu khair. Wa anta jazakallahu khair. Jadi ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Setelah menikah sampai sudah punya anak, tiba-tiba baru ketahuan bahwa ini laki-laki dan perempuan ini saudara sesusuan. Wah, ini repot ini. Pernah disusui ya pada seorang wanita yang sama. Nah, apalagi di negeri Arab, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, yang namanya ibu susuan itu kan masyhur, menyebar. Memang mereka ada wanita-wanita yang mereka mencari pekerjaan, kerjaannya itu adalah menjadi ibu susuan. Seperti yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disusui oleh Halimah Sa'diyah. Nah, jadi kebiasaan orang Arab pada waktu itu kalau ada di antara mereka istrinya melahirkan, berarti kan punya air susu. Nah, ini kesempatan dijadikan sebagai mencari nafkah, cari ma'isyah. Datang ke satu kampung misalnya, mencari ada orang yang anaknya mau disusui oleh wanita tersebut. Nah, lalu kemudian sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian mereka, digaji berapa. Ya. Sehingga terkadang ada satu wanita, dia menyusui sekian anak laki-laki atau anak perempuan yang berasal dari keluarga yang berbeda. Nah, makanya pernah ada seorang sahabat, sebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, dia menikah dengan seorang wanita. Sudah terjadi ya pernikahan di antara keduanya. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang wanita, seorang ibu-ibu, dan ibu ini mengatakan, ini qad arda'tukuma. Aku sudah pernah menyusui kalian berdua. Wah, ini luar biasa. Apalagi kalau sudah saling mencintai. Nah, bingung. Nah, akhirnya dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berangkat ke Madinah mencari Nabi alaihi salatu wasallam, lalu bertanya tentang hal ini. Gimana? Ya. Sampai dia mengatakan, aku menyangka bahwa dia itu dusta dengan ucapannya itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa wa qad qil?" Gimana sudah dia sudah dikatakan demikian? Sudah ada yang mengakui bahwa dia menyusui kalian berdua. Maka beliau perintahkan untuk dipisah di antara keduanya. Nah, yang menjadi permasalahan disebutkan dalam pertanyaan ini, kalau sudah punya anak, satu anak, dua anak, tiga anak, lalu ketahuan bahwa mereka saudara sesusuan, berarti kan hukumnya fasakh, gak ada perceraian. Fasakh, harus dipisah kapan mereka ketahui. Wah, ini muskilah, masalah kan. Lalu gimana status anaknya? Ini di dalam pembahasan fikih ini dikenal dengan istilah wad'u syubhah. Ya, hubungan yang disebabkan karena ada syubhat. Ada syubhat. Nah, ada seorang dia menikah dengan seorang wanita, lalu di malam hari dia datangi wanita itu, ternyata setelah itu besoknya nampak, oh ini bukan istrinya, ternyata saudara istrinya. Terjadi hubungan. Subhanallah. Ini namanya wad'u syubhah. Ada syubhat dalam hubungan. Nah. Ya. Kalau laki-lakinya tidak mengetahui, ya enggak ada dosa baginya. Enggak tahu. Asal jangan serampangan gitu. Nah, hati-hati dong, teliti dulu sebelum membeli. Nah, ya. Adapun kalau wanita ini dia membiarkan dirinya, maka dia yang berdosa. Dia yang berdosa kalau dia mau tahu. Lalu gimana status anak? Ada seorang laki-laki dia menikah dengan seorang wanita tanpa wali. Menganggap bahwa itu dahulu itu sah-sah saja. Padahal sepakat para imam. bahwa menikah tanpa wali itu adalah haram. Tidak diperbolehkan. Nah, namun sudah terjadi, dibangun di atas keyakinannya, sampai sudah punya sekian anak. Gimana status anaknya? Ini juga disebut wat'us syubhah. Dan kedudukan wat'us syubhah ini, ya, hubungan syubhat, kedudukannya kalau sampai menghasilkan anak, maka anak itu adalah anaknya. Anak itu adalah anaknya. Nah, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Jumhur. Ya. Itu adalah anaknya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau dia meninggal, statusnya dia anaknya berhak untuk mendapatkan warisan. Jadi kalau misalnya saudara sesuan menghasilkan seorang anak, bapaknya meninggal, maka anaknya ini adalah anak dia, sah. Dia berhak mendapatkan warisan. Ibunya meninggal, ya, dia juga berhak mendapatkan warisan. Tapi hubungan antara ayah dan ibunya tidak boleh, karena itu adalah saudara sesusuan setelah dia mutawif. Bisa dipahami? Ya, jadi banyak hal-hal kejadian-kejadian yang istilahnya itu adalah wat'u syubhah, hubungan disebabkan karena syubhat yang ada, ya, kesimpulannya bahwa anak tersebut tetap sebagai anaknya dan dinisbatkan kepadanya, kepada ayahnya tersebut, meskipun pada akhirnya ketahuan bahwa ternyata hubungan di antara keduanya pada hakikatnya tidak syar'i, namun disebabkan karena kejahilan dan tidak mengetahui hukumnya atau tidak mengetahui hakikat yang ada, maka berlangsung sekian lama sampai menghasilkan keturunan, maka keturunan ini tetap dinisbatkan pada dua orang tuanya.